membekali kita dengan mata untuk melihat dan Allah membekali kita dengan kalbu, dengan hati. Padanya akal kita untuk menalar, untuk mencerna, untuk membedakan kebenaran dari kebatilan, kebaikan dari kejelekan. Linattabi' ahsan al-qaul, agar kita mengikuti sebaik-baik ucapan, bimbingan, kalamullah wa kalamu rasulih alaihi salatu wassalam. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Moga-moga kalian bersyukur. Kita diwajibkan mensyukuri nikmat Allah. Hendaknya kita jadikan pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita untuk mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendengar kalam Allah, mengikuti Al-Quran, untuk mendengar kalam Rasul, sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In aradna an-najah, jika kita ingin keselamatan. Jangan sampai justru kita jatuh, martabat kita terhinakan sederajat dengan binatang atau bahkan lebih rendah. Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum qulubun la yaqiluna biha. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah menyiapkan penghuni neraka. Banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki kalbu-kalbu, hati-hati. Allah telah beri mereka kalbu, telah beri mereka hati, Allah telah beri mereka akal untuk berfikir. Tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak memahami, mereka tidak menggunakan logika mereka dengan benar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tetapi mereka tidak melihat dengannya. Tidak melihat mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga namun mereka tidak menggunakannya untuk mendengar kebenaran, untuk mendengar kebaikan, untuk mendengar kalam Allah, kalam Rasulnya. Ula'ika kal an'am, mereka lah orang-orang yang seperti hewan ternak, hewan yang tidak punya akal. Bal hum adol, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ula'ika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Nas'alullah salamu al-afiyah. Ya ibadallah, jika kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Fala sabila lana illa an nata'allama dinallah. Kita tidak punya jalan kecuali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengangkat, mengikis kebodohan dari diri kita, kejahilan dari diri kita. Agar kita tidak seperti binatang yang tidak memanfaatkan pendengarannya, penglihatannya. Bahkan telah dimuliakan dengan akal namun tidak menggunakannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukuri pendengaran kita, penglihatan kita, kalbu kita, akal kita untuk mengkaji agama Allah, mengimaninya dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, kita akan binasa. Kita akan lebih sesat daripada hewan. Merugi dunia dan akhirat. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dengan jibillah, dengan karakter asal zulum, jahul, selalu ingin berbuat kezaliman secara sengaja, dan jahul selalu berbuat kesalahan dalam keadaan bodoh karena tidak punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah yang besar ini, yaitu amanat at-taklif, pembebanan syariat, fi'lul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, menghindari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah menawarkan hal itu kepada langit-langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan kepada gunung-gunung Allah tawarkan kepada mereka, namun mereka enggan untuk mengembannya dikarenakan mereka takut atas diri mereka. Wa asfaqna minha, mereka mengkhawatirkan diri mereka, mereka tidak akan mampu mengembannya. Allah mengabarkan wa hamalahal insan, dan manusialah insan yang berani mengembannya. Manusia dan jin yang kemudian mengemban, menerima amanah itu. As-saqalan, bangsa jin dan manusia. Mereka mukallafun bi amrillahi ta'ala wa nahyi. Mereka yang mengemban beban syariat ini, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya insan itu karakter dasarnya, jahilnya, zaluman jahula, zaluman irtikabu dzam an amdin wa jahula irtikabu dzam an jahlin, berbuat kezaliman secara sengaja, zalum, berbuat kesalahan karena kejahilannya, kebodohannya, jahul. Jika dengan karakter dasar ini yang menjadikan seseorang kebatilan akan terus menumpuk dalam kalbunya, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yas'a li tazkiyati anfusihim, dia berusaha untuk tazkiyatun nufus, dia berusaha untuk membersihkan, menyucikan jiwanya, kalbunya, mengangkat kezaliman, kejahilan dari dirinya dengan cara menyucikan kalbunya, hatinya, menghiasinya dengan cahaya ilm, dengan cahaya iman, dengan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dalam firman-Nya, wa nafsi wa ma sawwah, demi jiwa dan penciptaannya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita ya ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh demi Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dengan semulia-mulianya makhluk, bentuknya, bentuk fisiknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan diberi akal dan tidak diberikan kepada hewan untuk berpikir, untuk menalar, untuk mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengikuti al-haq, kebenaran, dan menjauhi al-batil, kebatilan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, lalu kami campakkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kami jatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Jika kita tidak memanfaatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat akal kita untuk belajar, mempelajari agama Allah, syariat Allah, kemudian kita mengimaninya dan kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sungguh kita akan dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Telah kita dengar peringatan Allah, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Ya ibadallah, thumma radadnahu asfala safilin, yang berujung dengan kita akan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti ke tempat yang paling rendah, ke dalam neraka jahannam, fi asfalil aradin, yang berada di dasar bumi yang paling rendah. Nas'alullah salam wal afiyah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Jika kita ingin selamat, kita ingin derajat kita terangkat, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan, kita manfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita. Kita luangkan waktu kita, kesempatan kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar, menuntut ilm, wajib bagi setiap muslim, ya ibadallah. Kita wajib menuntut ilm, menghadiri majalis ilm, majlis-majlis ilm, membaca kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, melakukan tadabbur, memahami makna-maknanya untuk menjadi bekal ilmu bagi kita, sebagai dasar bagi kita untuk beriman dan beramal salih. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Sehingga kita bisa masuk dalam perkecualian yang Allah sebutkan, illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala ghairu mamnun, ghairu maqtu', nikmat yang tidak akan putus, nikmat dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah setelah kita di muka bumi. Jika kita beruntung, Allah subhanahu wa ta'ala angkat ruh kita naik menembus langit menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian di akhirat nanti kita dimasukkan termasuk dari kalangan ahlul jannah, dimasukkan dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit, dimasukkan dalam jannatul firdaus. Jannatul firdaus allati saqfuha arsyur rahman. Jannatul firdaus yang diatapi oleh aras Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Hidup ini membutuhkan mujahadah, perjuangan, mujahadatun nafs, perjuangan untuk menundukkan jiwa kita yang amaratun lissu, yang selalu menyuruh kepada kejelekan, yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung darinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap khutbahnya, pada khutbatul hajah, Nabi membaca khutbatul hajah. Dan di antara isinya, Nabi mengatakan, "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina." Dan kami berlindung kepada Allah dari syurur, dari kejelekan-kejelekan anfusina, jiwa-jiwa kami. Di antara zikir yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk senantiasa kita baca di pagi dan petangnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan dari kejelekan syaitan dan kesyirikannya. Telah diberitakan kepada kita di dalam Al-Quran, an-nafs laha salatu sifat, bahwa yang namanya jiwa memiliki tiga sifat. Baina hinin wa akhar, dari satu waktu ke waktu yang lain, tergantung bagaimana kita memperlakukan jiwa itu. Apakah kita melakukan mujahadah, sudah bersungguh-sungguh berjuang untuk memperbaikinya, untuk menyucikannya? Jiwa itu ammaratun bisu, selalu memerintah kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan. Wala uqsimu bin nafsil ammaratun bisu, yaitu apa Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam surat Yusuf pada kisah yang hendaknya kita mengambil pelajaran darinya. Bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dia berada di dalam rumah Imra'atul Aziz yang telah mengasuhnya sejak kecil, dan terfitnah oleh ketampanan Yusuf, bagaimana bisa dia bersabar dengan ketampanan Yusuf yang tiap hari dia bersamanya. Faghallaqatil abab, dia pun menutup pintu dan mengajak Yusuf untuk melakukan zina, fahishah. Walaqad hammat biha wa hamma bihi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dua-duanya sudah sama-sama tergoda. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak melihat burhan dari Rabbnya, Allah selamatkan dari fahisya itu karena keimanannya, keikhlasannya, yang sampai pada tahap menjadi fitnah besar bagi Yusuf. Dengan sebab itu Yusuf labisa fis sijni bid'a sinin, tinggal sekian lamanya dalam penjara. Yusuf alaihi salatu wassalam lebih memilih mendekam dalam penjara daripada bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiba saatnya tampak kebenaran. Imratul Aziz mengakui al-ana hashasal haq, dan dia mengatakan innan nafsa la'ammaratun bis-su' wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Dia mengakui, dia mengatakan, dan aku tidak berlepas diri dari kejelekan jiwaku. Aku tidak merekomendasi diriku. Sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Jika seseorang mujahadah untuk menundukkan jiwa yang amaratun bisu dengan ilmu, iman dan amal saleh, jiwanya, sifat jiwa itu akan beranjak lebih baik menjadi jiwa yang lawamah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, demi jiwa yang lawamah, tanama nafsah in fa'ala maksiatan, mencela dirinya jika melakukan maksiat. Ada kesadaran ketika melakukan kesalahan, dan ini, sifat ini lebih baik daripada ammaratun bisu. Namun yang diinginkan puncak kesempurnaan jiwa yang mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tenang selalu dengan ketaatan kepada Allah. Istadat bil ilm wal iman wal amal salih, terbimbing dengan ilmu, iman dan selalu menekuni amal salih, selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, pulanglah kepada Rabbmu dengan ridha kepadanya dan diridhai olehnya. Masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku, masuklah dalam jannahku. Inilah yang kita inginkan. Kita bisa mencapainya dengan mujahadatun nafs. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul fi marwahu Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu ma akhrajahu at-Tirmidhi fi jami'ih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mujahidu man jahada nafsah. Al-mujahid, seorang pejuang yang sejati, adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya, menundukkan jiwanya yang ammaratun bisu. Wajib bagi kita untuk berjuang, berusaha qadra istita'atina, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-aun wat-tawfiq, dan kita memohon kepada Allah pertolongan dan taufiknya, karena kita tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah, tanpa taufik dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha' wallahu samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, ketahuilah bahwa syaitan itu akan memerintahkan kepada perbuatan keji dan munkar, seandainya bukan karunia dari Allah, bukan keutamaan dari Allah, bukan rahmat Allah atas kalian, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bersih. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan bersih dari kesalahan, dari kejelekan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang membersihkan siapa yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Allah maha bijak. Maha mengetahui siapa yang pantas untuk dipilihnya. Allah Maha bijak dalam menentukan pilihannya. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna minhum. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk yang dipilih oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kemungkaran, dari berbagai kejelekan, dari berbagai kotoran hati, kotoran kalbu, dari berbagai perkara yang dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa dan terdapat bimbingan padanya untuk kita selalu berdoa memohon kepada Allah. Telah sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam di antara doa yang beliau baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikanlah jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah ya Allah yang terbaik di dalam mensucikannya. Kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongannya. Anta waliyuha maulaha, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala assalama wal afiyah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.